Mitra Bisnis dikutip dari Indopos, KPK sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013 terkait adanya laporan PPATK yang menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Selain itu, ada fakta bahwa dana haji yang dikelola mencapai 80 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan politisi dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, bagaimana komentarnya soal ini? Ini itu di semua tempat. Jadi, tidak usah dikaitkan itu dana untuk orang miskin, untuk orang haji, ya, untuk raskin, untuk macam-macam lah, sensitif. Memang itu semuanya diimbat kalau di sini itu. Istilahnya semuanya itu dimakan. Jadi, ya kita harus tegakkan aja aturan mainnya tanpa pandang bulu. Mau di Departemen Agama, Sosial, Keuangan, apapun juga ya, kementerian mana saja, lembaga mana saja harus mereka ditangani secara sungguh-sungguh. Kadang-kadang yang kelihatan kecil oleh PPATK itu, bisa jadi di balik itu nanti ketemu lagi yang lebih besar. Sering yang ketemu kelihatan mencuat sedikit itu, kadang-kadang itu indikasi adanya penyakit yang sama yang banyak, yang besar gitu. Karena seperti kita mungkin sering cerita bahwa dalam hal pengadaan-pengadaan catering di Mekah, pengadaan tempat pemondokan di Mekah dari dulu udah terkenal gitu kan. Selalu ada catut-mencatut di situ. Itu udah populer lah. Dilihat aja kan ke ininya, penyelidikannya itu. Mas kali-kali itu kan itu dana titipan masyarakat jumlahnya besar. Kalau memang perlu juga dilakukan audit sekaligus yang komprehensif sekali. Mungkin tiap 3 tahun sekali ada audit yang komprehensif mengenai dana haji. Coba ya, haji kita kan tidak lebih murah dari Malaysia. Ya, sedikit gampang aja lah kita banding. Malaysia itu 10% saja dana hajinya di orang yang pergi haji dibandingkan kita. Kita karena haji itu kan bukan kuota penduduk ya, sementara yang muslim dan kita itu penduduknya kan praktis kita itu 10 kali lipat Malaysia. Jadi orang yang haji kita itu 10 kalinya mereka. Berarti dana haji kita teoritis itu juga harusnya 10 kali mereka harusnya. Tapi di sana sudah dikelola terkenal sekali dana tabung haji di Malaysia. Dan itu sudah berkembang biak, dananya sudah besar sekali, sudah punya bisnis, punya macam-macam yang sangat luar biasa. Ya kan? Di kita coba nggak ada apa-apanya, seperti tidak berkah, tidak ada apa-apanya. Karena satu, dikelola tidak profesional, dan dua, kemungkinan sekali dikerubutin. Bandingkan aja dengan Malaysia, itu udah kelihatan. Di sana dikelola dengan profesional, baik, sehingga sangat kuat, punya bisnis, punya investasi di mana-mana, kita nggak ada apa-apanya. Apalagi sekarang ketahuan ada masalah kayak begini, coba diusut yang benar, yang maksimal pengusutannya. Tapi menurut Pak Fuad, seberapa sensitif indikasi praktek korupsi di sektor pengelolaan dana haji ini? Ya sensitif lah, terang aja semuanya, tapi masyarakat lama-lama sudah lah, nggak bisa apa-apa juga. Pas yang nggak di ini kayaknya gitu, mau ngerahin dia, mau duit balsem itu aja bisa di ada yang nguap dan sebagainya. Jadi sudah nggak pandang bulu lah makan duitnya masyarakat itu. Ya orang haji kan orang mampu, pasti mending orang haji itu termasuk relatif orang mampu ya. Ini yang orang miskin aja bisa dimanipulasi. Jadi tentu masyarakat cuman kayak sudah tidak berdaya gitu loh masyarakat. Lantas bagaimana seharusnya memperbaiki manajemen pengelolaannya Pak Fuad? Dikelola secara bagus, tapi secara bisnis, secara bagus oleh pemerintah itu supaya lebih pengawalannya lebih ketat. Kalau di masyarakat nasibnya bisa di BLBI kan dan sebagainya, lebih celaka lagi. Jujur saya nggak percaya itu. Lebih celaka lagi. Itu jangan cari peluang aja itu. Lihat ini kan juga ngiler. Ada dana besar, nanti bersaing juga. Mana yang ambil? Wah udah jangan dah. Itu nanti malah kacau. Ini saja pemerintah tapi dikawal yang benar. Demikian politisi dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Giri Sadewa.